Mencintai dirimu, kasih, ku juga menyayangi dirimu. Antara kau dan diriku, sama-sama cinta. Satukanlah hati sampai tua nanti, sampai tua nanti, sampai tua nanti.